Ma. Apa? Kok mandi sana? Kenapa? Oh, bau loh badannya. Gak sudi aku mandi di kamar mandi penuh kecoa. Mandi sama aku, ha? Gak mau. Ya sudah, sana mandi sama kecoa-kecoa aja. Sama Papa T dan Mama nih. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis ya. Tapi sebelum kita selesai, Mama nih punya pesan-pesan. Apa tuh? Tanda-tandanya sudah kecanduan Shaggy Dog, Papa. Tanda-tandanya satu. Sudah punya albumnya Shaggy Dog. Kalau duanya itu pasti bertingkah lakunya Shaggy Dog. Dan yang ketiga. Namanya juga Doggies ya, enggak? Iya, betul sekali. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? Belinya albumnya yang asli bukan bajakan. Oh iya, dapatkan ya pokoknya ya di segera. Warung-warung terdekat deh pokoknya. Kalau misalnya enggak punya duit? Kayak Mas Jalil tadi. Jangan. Oh, jangan beli. Rugi. Kasihan nanti enggak bisa makan ya. Oke, kita ketemu lagi di Hot Dog Show berikutnya. Saya Papa T. Saya Mama Ni. Dan kami mengucapkan